ngomong menawi anak Prabu Kresa mangsulaken bumi Ngamarta tuwin ngestina dhateng katang Paduka Pandhawa. Ing mriku badhe mujudaken manunggaling Pandhawa tuwin Kurawa. Sasat nyembuh dhateng asmanipun Bapa Sukalima nggih. Miling kemenika nggih, monggo. Dipun paringaken. Soko sedaya dene botenipun inggih pundi ingkang sekinten dipun lilakaken dhateng para katang Paduka Pandhawa kula aturi maringaken. Menapa Pramana Koti, menapa Gajah Uya? Menapa kidul mergi menika sedaya dipun paringaken lar mergi kagem paduka sakadang menawi kagem paturi ngagem bakenipun anak Prabu menika saged manunggal dhateng kadang paduka Pandhawa nggih. Sampun Bapak, sampun nggih. Kekatan mangke mendak klintu matur kula nggih. Mboten kirang kathah sabda tama saking Hyang Ngetakanda gunturaning sabda ingkang utami saking Kang Rameng Mandaraka. Nggih, ngaturaken pun. Koko Prabu Basukarno. Kula nyuwun dawuh saking Koko Prabu, menggah kados pun dipanggih paduka Koko Prabu ngawunggo. Yogya malih kinarya palupi. Surya putra Narpati ngawunggo tur Pandhawa. Lengkap tangi tunggil ya. Ibu Om Lita Mering Sri Kurupati Kinarya Golagul Manggolo Golonganing Prang Roto Yudho Binyo Tegen Senopati Ngalok Goreng Kurowo Kalau nuwun Yayi Prabu Duryudana ngaturaken panuwun dening Kang Raka Kadawan nderek matur. Namung nyuwun pangapun saderengipun bilih atur kula menika mangke benten kalian para kadang sanesipun. Tuwan beda kalian sakdanipun para pepundhen ingkang sampun rumentah kala wau. Namung tumraping kula yai ing atasipun gesang wonten ing alam ingkang sampun merdika. Beda pemanggih menika kenging waton bedaning manggih kala wau. Sampun ngantos damel kisruh tuwin rubedaning bebrayan agung. Nggih kados pundi. Yayi Prabu. Menawi kula sanget mboten nglilani paduka badhe mangsulaken negari Ngamarta tuwin ngastina dhateng Pandhawa. Purun mboten purun Pandhawa kedah ngakeni bilih. Ngamarta sampun dados kukupan paduka Yayi Prabu Duryudana. Nyatanipun para Pandhawa sampun kawon dadudut nalika nguni. Perkawis Pandhawa nuhoni janji manjing wana namung sebab Pandhawa kepingin dipunaken tiyang ing utami. Mendem dateng kautamen. Yayi Prabu. Negari Ngamarta saged wangsul dateng tanganing Pandhawa menawi sampun tugel gulu kula. Yayi Prabu Duryudana. Paduka Narendra Agung ngayomi Sangya Parawadya. Mandaping para kawula. Jagat anak seni bilih ngastina menika kagungan paduka. Mboten perlu ndadak paduka menggalih biyen kuwi duweke sapa. Namung bukti nyatanipun sak mangke sampun dados kagungan paduka Prabu Duryudana. Mila kados pundi kemawon kedadipun nugemi. Nadya lamun kados yubing payung wiyaring praja ngastina. Waton kasih cetha pangucap kula, mboten kelampahan Pandhawa badhe ngregem negari ngastina tuwin Ngamarta. Ingkang menika yayi kula suwun paduka sampun ngantos lena ingkang waspadan sampun ngantos paduka gampil kablithuk dateng bujuk manis ingkang nyatanipun jebul ngemuwi sasdaya. Yayi Prabu wekdal mangke kawontenan paduka pesemonipun kados dene kembang mawar namung dipun rubung kekayoning ngas. Wangi gandhanipun sae wujudipun namung gandeng rinubung dateng kajeng kenggegateli. Mboten moka yayi ngrembakanipun kajeng ingkang mawa wisa kala wau tertampu badhe ngrisak dateng aruming gandha tuwin saening wanda sekar mawar kala wau. Yayi Prabu paduka penggalih wiwit kina makina mboten wonten kok nami pendhita kok wonten perang menika mboten wonten. Wiwit kina makina pandhita menika ayanipun namung nyuwun dumateng Gusti jagat kuwi tentrema kawula padha mulya, mila boten muka lamun boten remen dateng pasulayan, boten sarujuk yen to wonten peperangan ageng. Beda kan Senopati, Yai. Yang pandhita tanpa winates kesabaranipun, yang Senopati menika winates ing pangapuntenipun sebab hukum tuwin ganjar pinangka prabete ing adil tetep dipun agem dening Senopati. Tuwin boten wonten, Yai, kok kamukten dipun paringaken tok menika boten wonten. Sampun tengkang negari to, Yai. Sampun tengkang negari. Galengan betus pintono wiyaripun yen to badhe arebat dipun rencangi dateng tuntas sing ludira kok lajeng kamukten dipun paringaken wah menika ngayawara sanget upami pun kelampahan Yai Prabu menika maringaken negari Ngamarta ngastina dateng Pandhawa mboten kelampahan padu badhe mukti dateng negari enggal kelampahan langkung-langkung gadah putra piyambak tur jaler. Lah nggih tiyang sepuhipun menika tetep mbok menawi badhe ngrilakaken namung kula kinten etna jaripun kula wau mboten badhe lila yen to kamukten dipun paringaken dhateng tiyang sanes menapa menika anak mantu tertentu mboten lila ing manahipun. Mila Yayi mawantu panyuwun kula kedah dipun dadhaki kanthi jiwaning kasatriyan. Yayi Prabu mboten perlu miris dhateng Pandhawa. Nadyan topor kadang Pandhawa menika kekendit oyot mimang kadang dewa kula mboten badhe sulak nyamang dhateng Pandhawa. Sepinten banggenipun pun padha sekadang. Upami kelampahan dados perang ageng Yayi Prabu cekap lenggah sekeca. Kula ingkang saged ngrenteng dhateng mestakanipun Pandhawa Yayi Prabu. Mboten namung para Pandhawa ingkang badhe kula renteng mestakanipun. Sinten kemawon ingkang sabiyantu dhateng Pandhawa? Tetap menikam mangsaipun Basukarno ya Prabu. Kakiatri sangka pirangu rinangkul tinempit sempit susah ngerak naning pawon ing ya jagat Dewa Bathara pancen wis tak ati-ati oleh gumuni. Aku ya wis ngrumangsani yen aku iki dadi dayuh. Wis tak elingake yen aku iki dudu Kurawa dudu Pandhawa mesine ora melu nyampuri perkara iki. Ning gandeng anak mantu sing njaluk kepeksa aku ngudari rembug. Ewa dene kok meksana sing nyampluk raiku. Anak Prabu, kula Rama, kula nyuwun wektu sekedhik rumiyin nggih. Kagem menapa kepengin badhe ngutahaken dhateng legetaning manah kula nggih awit yen mboten kula ucapaken mangke mindhak ludira kula minggah nglempak mestaka malah dawah kula nggih Rama kemareng paduka enget nggih kula tasih hemut kok nggih kula mboten tiyang mendem kula tasih enget inggih kula sumangga Kanjeng Rama nggih matur nuwun tuwin nyuwun pangapunten nggih kula nyingkur sawetawis kula semanggaaken penemban kula nggih anak Prabu nyuwun pangapunten kepareng penemban nutupi kagunganipun talingan ingkang tos sampun ngantos keberbegen dateng swanten kula anak Prabu kepareng sabar nggih mangke kula arah piyambak kula menika sampun sepuh nggih dados menawi ngantos wonten rembak ingkang naton di dateng manah niko kalau mongso kok inggih radi merengguk manah kulong giri batu riemut giri karno mantuku bocah bagus mantuku kang jentoro tak kira jagat nekseni yang pancen kuingi bocah kang wasis micoro pinter mbugan soko pintermu nganti wabit doto apusi barang orang ngerti. Saka pintermu nganti mara tuwa bareng tok langkai nganti kurang krasa krasane bareng wis padha gandeng tangane. Basukarno wis padakno ing pendopo ngastina iki. negara kang agung pendopo kang wis katon kawuryan tan montor-montor yasan menungso persasat yasaning dewa kang jawantah ketitik akeng rerenggan-rerenggan kang podo hangedi jroning pendopo kalebu akeng gupolo kowe ngerti gupolo kuwi reca akeh reca kang pinajang mapaning pendopo Ngastina saka pintere sing gawe ora montro-montro watu yayah menungso urip reca sing ana kene iki nanging jebul kene iki ana ketoke menungso jebul malah ngungkuli watu ketoke wong ning jebul tanpa duwe pikiran tanpa duwe nalar ora usah dak kowe nyemoni marang para tuwa aku ngerti karepmu sing tak anggap kayu ingas mau ya mung penemban karo Prabu Salya lho tak cethake maneh bar kowe ngandhakake ora ana kok arane wong sing maneh kampen ora ana wah Harno aku iki wong tuwa nggon rasa pangrasa ora dadak kowe ndumuk jeneng disemu wae aku wis krasa ning aja mung langap-langap paton ngucap nggih Karno tembungku kang wis tak pedhalake mau tuwuh saka ati suciku aku lilo lahir batin yen aku wis lilo iki ya lilo ora bakal aku nggondeli marga aku iki ya lolo jiwaning satriya satriya sejati kuwi lati lan pakarti kudu nyawiji nek iya nek ora ya ora kuwi tumaping satriya aja kaya satriya gadungan aja kaya satriya sing pengucape satriya ning tumindake dudu satriya buktine yen ana apa-apa tanpa iso nyampeti gawe yen ana apa-apa tanpa iso ngrampungi karya kuwi satriya sing ora tekan batine lho ing ngatasi aku iki ngrukunke ing ngantarne Pandhawa kelawan Kurawa kena apa kok kowe banjur ngarani sing ora-ora dikira aku mata pitaning Pandhawa kembang mawari yai anak Prabu Duryudana kayu kangge gatel kuwi Salya ana pundhen kang ngono kene wah cuman toko rembugmu Karno luwe-luwe kowe sumbar kudu dicukingi praja Ngamarta kang wis dadi panguwasaning Prabu Duryudana. Kena Pandhawa njaluk waton gumlundung mestakamu. Jagat nekseni upama kelakon perang gedhe kelakon tenan Karno, kelakon tenan. Sabab aku bisa nonton marang kahananmu. Sepiro banggamu ku arep tanding karo Pandhawa? Karno. Yen upama kowe kelakon adep-adepan kelawan Pandhawa ibarat kaya asu ajak tanding karo singa barong. Singa barongnya Pandhawa asu ini kowe, ngerti? Wiwit biyen mula orang arane kok sipating asu ajak menang tanding karo singa barong. Kok mbanjur kumecap waton kumecap kowe duwe tembung. Sago ngerenteng sirahe Pandhawa. Wah, gegeden sembarmu kuwi Karno. Gegeden. Aja to sing ati ngerenteng ndasing Pandhawa, kowe nyekel ndase garing ora kakon tak kalani. Lah kok duwe tembung mung waton duwe tembung. Wah, mbok aja rumangsa bisa ning biswa rumangsa. Aja rumangsa bisa ning biswa rumangsa. Nalika kapan kowe bisa menang tanding Pandhawa nalika kapan? Lakon apa jaman apa kowe bisa madangi lakon? Mongko nyatane jagat neksen wis pirang-pirang labuhaning Pandhawa marang para Kurawa. Uger Ngastinana payo-payo sing madangake ya mung Pandhawa. Ngerti ora? Jaman geger Surya Kencanan biyen, Prabu Surya Kencana ngluruk Nyanggara Ngastina. Sopo sing bisa balekake? Ya mung Pandhawa. Geger ana Ratu Gajah Arya Benggala ngluruk Ngastina, Ratu Gajah bedah Ngastina. Sopo sing bisa balekake? Ya mung Pandhawa. Jero sing ngaku Senapati iki biyen raine ana ngendi? Kowe dadi Senopati diklimis lambemu diblendhoke weteng muning biabar pisan tan mlebu ing karya. Malah umpetan tanpa kowe ngaton ki marang kawanenmu. Wah, kaya ono ngaku satriya Karno. Satriya karahinan ku ya kaya kowe kuwi. Suasana tentrem kowe banjur nepuk-nepuk dada. Aku satriya. Ning tau labuh apa yang segoro kowe? Kowe tau labuh apa nang Gorong Sedina? Sintok ndelenge iki apamu kuwi arep tanding karo Pandhawa kuwi? Apa kowe ngendelke gamanmu Kiai Kunto Wijaya Copo gaman saka Dewa kuwi. Nek ora begal ana dalan ora entuk gaman. Tak kira aku ora ngerti ya. Lakone isih mudeng aku. Kuwi arep ngetokake gegaman kang setemen dudu wajibmu kuwi. Oh, Pak Soekarno. Kok kebangetan temen lo nyampluk raiku kuwi, melangkah pundakku nyampar kupingku. Aku iki mara tuamu nek tok akonim. Bojomu kuwi anakku wedok. Dadi mantu ora tau munjung apa-apa rembuke wis elek nyang mara tuwa. Nek jane tak angkah lho aja nganti mara tuwa kuwi ora seneng nyang mantu aja nganti. Ning meso kelakon lho. Wah, meso sida aku kesandang lakon kaya ngene iki. Mantuku akeh ora mung kowe dhewe. Prabu Baladewa Ratu Agung Binathara. Kondange ngrat dadi banteng ing tanah Jawa karo aku nyembah. Karo aku bekti. Ngelingi yen kuwi ngepek anakku wedok mantuku yang aku sungkem basa. Nalendra ngastil Prabu Duryudana Ratu Agung Binathara. Kabeh padha nyembah nyang aku uga sungkem. Uga wedi. Bareng kowe Karno. Bareng kowe ratu cilik ongklak angklek ora duwe jajan kok gembel ndasmu he. Nyamah nyang wong tuwa. Oh, Karno. Anakku wedok tok pek aja kowe melangkah pager orang kok tak kekke tak kandhane. Tenan ngerti kaya ngene wah wis aku gelo tok pek bojoku gelo atiku. Ora iso mulyake nyang wong tuwa malah ngremehke derajating wong tuwa. Karno, ora usah dadak kowe nyumbari Pandhawa. Saiki lakone diwalik we, lakone diwalik. Lakone diwalik ora kok Karno mungsuh Pandhawa ora. Ning diwalik lakone Basukarna mungsuh Prabu Salya. Wis ayo, saiki wae. Ambak rambut wis nyambel wijen. Aku wis kempong pira jambul wanen ora jejeg ngadeg kune ora tuak kanggo wulu gading. Ning nyampluk kanggo kursi rondas ora pecah mengguru basa. Sumire saking pasemakan Prabu Basukarno. Labet nyumurpi Prabu Salya sampun nyandak kursi arep sok kaprokaken dhateng Prabu Basukarno. Gelarapan kang sami lenggah. Langkung-langkung pati sengkuni. Keplok bokong dadaan. Geter Pandhita Durna. Ngewel sang sengkuni. Nganti nyampluk gelas kiwa tengen. Prabu Duryudana Prayetna langsung Resi Bisma segera nyandhet marang Prabu Salya. Mangkono wijiling pangandika Prabu Duryudana. Rama. Kula aturi embut Rama. Nggih anak Prabu keparing embut nggih. Keparing ngreksa dhateng asmanipun ing putra putu Prabu Duryudana nggih. Oh, kula aturi embut Sang Prabu. Rama kula aturi embut kula nembe wonten pasewakan Kangjeng Rama. Inggih. Nyuwun pangapunten nggih ngantos kula supe Purwodaksina nggih. Monggo kula dherekaken lenggah nggih. Kula sampun menep manah kula nggih. Ih ngaturaken panuwun Kangjeng Rama. Wis nyelerem Prabu Salya kedadak anyarengi praptaning Sang Dutragung. Nalendra durang Prabu Sri Bathara Kresna. Kagiat Prabu Duryudana. Sigra caos asmita dhateng pepunden. Daya-daya metuaken dhateng praptaning Sang Dutragung. Tata poro hapsari tumontoning sang dwijo katyangi warajiwo om kakak-kakak sing tiasdat kewraning karyani ta tan kontok samyamnya tarengganing praboto ora ning kadhep kumelapindo pangawen ning sang dwijo lunging kadung malengkung katiyut ing maruta mondo Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna Sarawa Paduka kula ngaturaken kararejan. Kawula nuwun inggih Yayi Prabu Duryudana. Sami paring bali Paduka Yayi Prabu pangastawa kula katur. Sanget anggen kula mundi. Pukulun Arada, Pukulun Kanwa, Pukulun Janaka, Dwin Pukulun Rama Parasu. Sungkem kula mugi kunjuk. Ya ya gare Duryudana wasulun tampa kita ngaturake sungkem marang jeneng ulun. Iya ya kulup Duryudana wis ulun tampa. Iya ya nggere Kurupati wis ndak tampa. Iya wis ndak tampa nggere Duryudana. Koko Prabu. Kula sampun midhanget bilih Paduka badhe rawuh dhateng Astina. Saha kula sampun mangertos bilih Paduka badhe dados pangawak para kadang kula Pandhawa. Namung saderengipun Koko Prabu paring dawuh monggo keparenga kula aturi. Ngresepi atur pasugatan kula ingkang sampun cumawis. Koko Prabu, mboten namung kitang sak puluhan wujud segul. Mboten kita namung sak keletan wujud unjukan monggo keparengo. Ngresepi atur pasugatan kula, Koko Prabu. Yayi Prabu, ngaturaken sangat ageng penun tanpa upami. Semanten anggen Paduka manembrama wujud buga dumateng Keng Raka. Kula dereng sowan sampun dipun samaptakaken mapan ing sasana Andrawina. Namung Yayi Prabu nyuwun pangapunten. Menggah wewaton ingkang utami nyebataken. Areh kula menika kengkenan. Mboten pun keparengaken ambuga menawi dereng ngaturaken wigatosipun ingkang kedah kula aturaken karana kula menika namung utusan. Yayi, mangke kemawon sak sampunipun ingkang Raka menika munjuk atur gampil kula petang pinang. Iya iya garia aja daya-daya dahar dhisik nggih aja daya-daya. Marga wewaton suci nyebutake sipating utusan kuwi ora kepareng dahar lampun ta durung ngrembug bab wigatine sing dikongkon. Iya jagat Dewa Bathara. Para diku jiwa manah kula karana Paduka mboten kepareng angrahap atur pasugatan kula. Nyuwun pangapunten mangke kemawon Yayi. Iya sing wae ngger. Disrantekke sedhi longkas ngger. Aja daya-daya teko sedeng luwe ra akeh le mangan ngger nggih aja daya-daya. Nangis sing wigati iki perlu dhisik dirembuk. Nggih. Punapa Yayi Prabu samu samapta badhe nampi atur kula Yayi? Nggih, kula semanggaaken. Yayi Prabu, sowan kula ngriki mugi keparenga mas paosaken sampun ngantos menggalih Kresna ingkang sowan nanging kanggepa menika Pandhawa gangsal wetah sowan dhateng ngersane Penyapa Prabu Duryudana. Yayi Prabu, mboten kathah atur kula. Gandeng sampun kalih rambahan dutanipun para kadang Pandhawa ingkang sowan mriki, ning nyatanipun gagar wigar tanpa karya. Mongko sowanipun menika namung kepengin badhe ngemutaken Yayi Prabu. Kaparenga paduka nuhoni ing janji. Duk nalikanipun sesukan dadu. Gegandengan para kadang Pandhawa sampun nenggahi dhateng suraos sing perjanjian, nglampahi sining perjanjian. Mongko linampan kanthi lulus saged tutuk ngantos dumugi dumawaing wekdal. Mila Yayi gentos kula nyuwun dhateng paduka. Kaparenga Yayi Prabu ngeterpi dhateng kesagahan paduka. Tumuli maringaken negari Ngendra Prasta sak jajahanipun. Syukur bagi menawi Yayi Prabu kepareng ngliwakaken sak perangan negari Ngastina dumateng kadang kula Pandhawa Yayi. Kula ingkang minangka duta ingkang wekasan inggih duta jangkep kaping 3. Namung kantun nanting Yayi Prabu Duryudana kepareng maringaken menapa mboten cekap menika matur kula mugi kepareng paring wangsulan. Dipikir dhisik ngger Kurubati aja kesusu mundak keseluruh tundone bakal ya keliru. Becik diendhingake dhisik pikire. Kang Rakandarawati oleh paring dawuh ora akeh mung cukup cekak aos. Diparingake apa yen ora, yen diparingake piye yen ora piye. La ulun sekadang uga teko kene iki mung bakal nekseni marang ucaping Si Duryudana. Kepiye ngger Kurupati? Putu Prabu Duryudana engeto marang sabdaning pun kaki mau ya ngger. Aja nganti tuwuh daredah ing antaraning Pandhawa kelawan Kurawa. Kurupati, mara tumuli wangsulana ingkang jumbuh marang pangudanging pun kaki ya ngger. Oh nggih ngger sampun ngantos mawi tida-tida nggih ngger. Keparing dawuh ingkang wibawa ngger. Paduka menika narendra pengayomaning para kawula. Inggih dawuh paduka menika mangke bagi nempak kendhatan lampahan nggih, Nger. Ya, pancen bener kandhane Durna kuwi Kurupati, kandhamu iki mengko bakal nempok lelakon kang sak banjure. Menika jangkang sing langit kelap-kelap katon. Lur kencanging sang maweh kandrung. Saparang kadul wukir moyak mayik.